bareng semuanya. Wis tak kepong lagi senengmu soko atiku sak tenan nerang aku sing itu sesok liamu kepongmu jaring ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jodoh saiki kowe mlendani janji kare sehidup semati nanging apa bukti kowe maca tresno podo mi wetok atlio yo wis ora apa-apa insya Allah aku iso. Bye.